Aplikasi Shopee sekarang juga, karena ada banyak sekali promo besar-besaran setiap harinya, benar-benar setiap hari, dan promonya itu besar-besaran loh, gak percaya, cek aja sendiri. Oh ya, untuk periode 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2019 lagi ada 88 Shopee Men Sale. Pasti gratis ongkir, minimal belanja 0 rupiah. Pasti serba 10.000, Samsung S10 hanya 10.000. Pasti ada, kalau nggak ada cashback 288%. Tunggu apa lagi? Yuk belanja sekarang!